Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa qala hadhihi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih membahas tentang nasihat untuk para wanita, di mana kita telah sampai tentang beberapa khisal usayyah, sifat atau perilaku yang jelek, yang mana kita telah sampai kepada pembahasan tentang marah. Marah merupakan salah satu di antara sifat yang ada pada diri seorang. Dan marah itu kadang bisa bernilai baik dan kadang bernilai jelek. Dan marah yang bernilai baik adalah marah yang disebabkan karena seorang dalam rangka kecintaan kepada Allah, karena ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sifat marah juga ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun marahnya beliau adalah jika aturan Allah, ya, jika ada seorang melanggar larangan-larangan Allah azza wa jalla. Jika tidak mentaati Allah taala dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui lesan Rasulnya itu dilanggar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi amray illa ikhtara aisarahuma. Bahwasanya Aisyah bercerita, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara, ya, kecuali beliau memilih yang paling mudah dari keduanya. Ya, malam yakun isma, selama tidak ada banyak jika itu bukan dosa, ya, bukan dosa. Wa in kana isman kana ab'adun nas minhu, dan jika itu dosa maka beliau adalah orang yang paling menjauh dari dosa itu. Lalu kata Aisyah, wa ma in taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, kata Aisyah, beliau adalah tidak pernah membalas kemarahan untuk dirinya kecuali apa? Illa antun tahaka kurmatullah ta'ala fayantakimu lillah biha. Maka beliau, Aisyah, menceritakan kecuali jika dilanggar larangan Allah, maka beliau membalas untuk Allah ta'ala karenanya. Ya, sehingga hadis ini hadis Bukhari dalam sahihnya nomor 3560, kemarahan yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manakala seorang melanggar aturan-aturan Allah azza wajalla. Sehingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, beliau sekalipun marah di saat memukul dengan tangannya, namun beliau memukul di saat di jalan Allah. Sehingga istri beliau bercerita, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syai'an qad biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Wala imra'atan wala khadima. Tidak wanita maupun pelayan. Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali tangannya itu dipukul, digunakan untuk memukul seorang di saat berjihad di jalan Allah. Iya. Wa manila minhu syai'un qat wa yantakima min sahibihi illa ayyun tahaka syai'un min harimillah wa yantakimu lillahi azza wa jalla. Dan beliau juga tidak pernah disakiti lantas beliau membalas temannya kecuali dilanggar sesuatu dari larangan-larangan Allah. Maka beliau membalas untuk Allah. Ya. Itulah hadis Muslim. Ya. Sama maknanya kurang lebih, bahwasanya intinya beliau marah. Namun kemarahan beliau sekali lagi adalah di atas yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Ya. Maka karena itu marah ini kadang terpuji dan kadang apa? Tercela. Dilihat keadaan. Dan kemarin sudah disebutkan bahwa marah yang tercela adalah marah yang bukan di atas al-haq atau marah karena duniawiyah, perkara duniawiyah. Mungkin dia dagang, ya, seorang wanita membantu keluarga mungkin di rumah menjual atau mungkin jual goreng-gorengan barangkali, ya. Daripada pagi tidak ada kegiatan, pekerjaan sudah selesai, mungkin bikin goreng-gorengan dijual, ada orang datang pesan. Kemudian ketika melihat tetangganya, barakallahu fikum, melihat tetangganya ikut jualan apa ini? Gorengan tadi. Gorengan juga. Wah. Nah, kemudian pelanggannya mulai apa? Berpindah. Berkurang. Tidak langsung pindah, berkurang dulu. Berkurang satu, belum marah. Berkurang pelanggannya dua, mulai mandan. Apa ini? Agak panas hatinya. Sedikit, agak sedikit dulu, belum banyak. Nah, mulai tiga, mulai agak banyak. Nah, pelanggannya masih ada sih, cuman belum banyak. Berkurang agak banyak. Maka kadang kondisi seperti ini menciptakan suasana apa? Kurang sabar, akhirnya apa? Kadang muncul emosi, ya, muncul emosi. Waliyadzubillah. Padahal ini adalah salah satu hal yang bisa dipahami bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, ya. Kalau kita memang bersungguh-sungguh dan dagangan yang kita jual lebih apa, bermutu barangkali, ya, bernilai atau lebih enak, maka insya Allah pelanggan tidak akan apa. Tidak akan lari, insya Allah. Karena rezeki Allah yang mengatur. Barakallahu fikum. Maka tidaklah, jangan sampai perkara yang sifatnya duniawiyah seperti ini lalu menjadikan suasana marah sampai akhirnya timbul perpecahan di antara dua hati manusia. Ya. Nah, sekarang kita bahas atau kemarin sudah dibahas keutamaan menahan apa? Amarah. Di saat sudah memuncak amarahnya, tentu amarah ini maksud amarah yang mana ini? Amarah yang tercela. Ya. Karena duniawiyah, bukan di atas al-haq. Kemarin keutamaannya yang pertama adalah orang tersebut akan dipanggil, ya, di atas kepala para makhluk pada hari kiamat, sehingga dia disuruh memilih bidadari surga. Sesuai dengan apa yang dia dikehendaki. Memilih yang mana dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Disuruh milih mana saja silahkan, tinggal memilih. Ya, ini bagi orang yang mampu menahan amarahnya di saat sudah memuncak, di saat dia mampu menumpahkan amarahnya. Kesempatan marah ada, kemampuan marah ada, ya sudah sampai ke puncaknya, tinggal ditumpahkan begitu. Namun dia ingat dengan janji Allah ini, ya. Maka kemudian dia menahan emosinya, bersabar mengharap pahala. Maka diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang jauh lebih besar, ya. Yang kedua kemarin, bahwa orang yang bisa menahan marah adalah merupakan sifat-sifat orang yang muttaqin, mukminin, ya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di saat kondisi luang, kondisi lapang, gampang rezekinya, dia infak. Wad-dharra, dan dalam kondisi sempit, sulit, ya, dia berinfak di jalan Allah. Wal kadhimin al ghaib, dan orang-orang yang menahan amarah di saat memuncak amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ali Imran 134. Kita masuk pada poin yang berikutnya, keutamaan yang ketiga. Telah datang hadis dari Ibni Umar, semoga Allah meridhoinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajarra'a 'abdun jar'atan afdal indallahi azza wa jal min jar'ati ghaydhin yaqdhimuha ibtigha'an liwajhillahi ta'ala." Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang meneguk, seorang hamba meneguk satu tegukan yang lebih baik di sisi Allah dari seteguk," apa itu? Menahan emosi, menahan marah karena mencari wajah Allah. Ya. Tidaklah seorang hamba meneguk dengan satu tegukan yang itu lebih baik di sisi Allah daripada seorang meneguk sebuah keadaan, yakni apa? Menahan kemarahan karena mencari wajah Allah. Ya. Ibaratkan ludah tinggal di apa kan? Ditelan, Ustaz. Hah? Dikeluarin. Kemudian di apa kan? Ludahnya ditelan. Ya. Ibaratkan marah tinggal ditumpahkan, di apa kan? Ditahan, Ustaz. Itu kalau dia menahan seperti itu karena Allah, ya, ibaratkan air tinggal di apa? Tuangkan saja. Tiba-tiba ditahan, jadilah. Ya, tangan sudah maju, ya, mata sudah melotot, ya, suara sudah meninggi, tinggal, gitu aja. Nah, tinggal apa ini? Meluncur pukulannya. Ditahan. Ya, tapi menahannya karena Allah, bukan karena apa? Takut, sebenarnya. Takut nanti kalau saya lawan kalah saya ini. Mendingan saya akan marah. Nah, itu bukan karena Allah namanya, ya. Menunggu kesempatan namanya. Iya. Maka barakallahu fikum. Mungkin pernah ingat kisah Umar bin Khattab. Itu hadis riwayat Ahmad, ya. Hadis riwayat Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Ya. Mungkin mana ingat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an seorang Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, yang dikenal dengan keadilannya, kejujurannya, ya. tiba-tiba datang kepada Umar ibn Khattab, yakni Uyainah ibni Husain. Uyainah ibni Husain. Uyainah ibni Husain itu kepengen ketemu dengan Umar bin Khattab. Kebetulan ada seorang sahabat namanya Al-Khur ibni Qais yang termasuk anggota apa ini? Anggota tetap yang ikut bermusyawarah kalau Umar bin Khattab punya problem, dipanggil, dikumpulkan orang-orang yang alim, orang yang faqih. Waktu itu Uyainah ibni Husain ingin menyampaikan unek-uneknya, bahasa kita ya, kepada siapa? Umar bin Khattab selaku Amir Mukminin. Maka dia menyampaikan hal ini kepada Khur ibn Qais, orang yang dekat dengan Umar ibn Khattab, supaya diperkenankan menyampaikan unek-uneknya. Ibaratkan rakyat menyampaikan unek-uneknya langsung kepada presidennya ya, penguasanya. Akhirnya masuklah dia, dan Umar pun mengizinkan supaya menyampaikan unek-uneknya. Unek-unek siapa ya? Bahasa kita. Apa Ustaznya? Buah pikiran mungkin. Iya. Ada sesuatu yang mengganjal lah. Maka kemudian dia langsung menyampaikan, ya Ibn al-Khattab. Manggilnya bukan ya Amirul Mukminin ini. Ya Ibn al-Khattab. Panggilan yang tidak mengenakan udah. Hei Ibn al-Khattab. Bukan dipanggil ya Umar, tapi dipanggil ya Ibn al-Khattab. Ini biasanya sebuah panggilan yang kurang mengenakan. Ya. Fawallah ma tu'tina al-jazla wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah, katanya, engkau kalau memberi kepada kami itu tidak banyak, dan engkau juga tidak berhukum atau memberikan hukum kepada kami dengan hukum yang adil. Kalau ngasih tidak banyak, kalau memberi keputusan tidak adil. Wah, apa yang terjadi? Sudah maklum ya, Umar bin Khattab orang yang sangat adil. Sudah maklum Umar bin Khattab itu orang yang sangat dermawan, membagi-bagi harta kepada kaum muslimin. Kok ada orang menyampaikan keadaan yang terbalik? Wah, ini benar-benar apa? Bikin apa? Bahasa kita marah ya, garang ini. Umar bin Khattab itu. Pakai tiba Umar, kata Ibnu Abbas. Umar pun marah. Hatta hamma ayuki abi, kata Ibnu Abbas, sampai hampir-hampir loh Umar bin Khattab ini apa itu hendak memukulnya. Ya, hampir-hampir. Faqala lahul hur, namun hur ibn Qais, Hur ibn Qais menyampaikan, ya Amirul Mukminin, hey Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Hur ibn Qais, orang yang biasa memberi nasihat kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya, berilah maaf, perintahkan yang baik, berpaling dari orang yang jahil. Dan ini termasuk di antara orang yang jahil. Uyainah ibn Husain ini orang yang jahil. Jadi jangan disikapi seperti itu, karena memang orang jahil harus disabari, ya. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, gitu ya. Iya. Apabila orang-orang jahil itu menyampaikan sesuatu, ya, jawab dengan jawaban yang menyelamatkan. Jangan kejahilan dibalas dengan kebodohan. Kejahilan dihadapi dengan apa? Salama, keselamatan. Assalamun alaikum. Iya, selamat untuk kalian. Sehingga Umar bin Khattab telah dinasihati, berhenti. Nah, tidak jadi marah. Jadi marah. Kata Ibnu Abbas, Umar bin Khattab ini adalah kana waqafan inda kitabillah. Sosok manusia yang waqaf, berhenti seketika di saat dinasehati oleh Allah Ta'ala dengan kitabullah Ta'ala ini. Demikianlah ya, keutamaan yang besar. Sehingga kita seorang muslim dalam mencontoh para salafun saleh, para teladan pendahulu kita, ya, orang-orang yang kita penting untuk mencontohnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khulafa ar-rasyidun yang kita disuruh untuk tamasak, berpegang dengan sunnah-sunnah mereka. Para pendengar sekalian, ya, ini adalah hakikat daripada kekuatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang apa? Menang dalam gulat, ya, saat gulat menang terus. Ya. Tetapi kata beliau, tidak lain orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hakikat orang yang kuat secara hakiki, ya, bukan secara maknawi. Orang yang hakiki, hakikat orang yang kuat, ya, hakikat orang yang kuat disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang kuat adalah orang yang mampu. Jadi hakikat kuat bukan sekedar bisa mengalahkan lawan ketika bergulat, ya, kalau gulat menang harus, ya, tapi ketika marah tidak bisa menahan emosi, itu bukan orang kuat, tapi itu orang yang lemah. Ini namanya kekuatan dakhiliyah. Kekuatan dari mana? Dari dalam. Secara maknawiyah, dakhiliyah, maknawiyah. Sehingga orang bisa mengalahkan setan, ya. Orang bisa mengalahkan setan di saat masuk ke dalam hatinya melemparkan apa ini? Kemarahan. Karena kemarin disebutkan marah itu bara yang dilemparkan oleh setan di hati anak Adam. Begitu muncul pletikan-pletikan di dalam hatinya, suasana akan marah, dia lawan. Ya. Maka orang inilah yang disebut orang yang kuat. Ya. Orang yang kuat itu yang bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Ya. Sehingga Nabi menasehati, itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sehingga Nabi menasehati seorang sahabat. Apa wasiatnya Nabi? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ada seorang sahabat datang menemui beliau minta wasiat. Nabi memberi wasiat satu kalimat, la taghdab. Minta diberi wasiat lagi, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Dan sekarang kita bahas poin yang terakhir sebagai tambahan. Mengobati kemarahan. Nah, bisa sebutkan keutamaannya. Sekarang bagaimana cara mengobati yang betul, ya, di saat marah. Karena sekali lagi yang namanya manusia punya sifat apa? Mudah marah. Ya, marah, ya. Karena punya wa inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbu. Nah, yang namanya manusia itu punya nafsu, ya, sehingga dikenal dengan nafsu amarah, ya. Bukan hanya manusia, binatang juga punya apa? Sifat apa? Marah. Maka manusia berbeda dengan apa? Binatang. Binatang bisa marah, tapi marahnya tidak bisa diatur, itu ya. Nah, orang, apalagi orang Islam, maka orang yang paling tunduk kepada aturan Allah dan Rasul. Maka ketika marah, karena itu datang dari setan, segera diobati. Obat yang pertama. Masih ada waktu lagi? Masih ada waktu. Obat yang pertama, doa. Obat yang pertama, doa yang obat yang pertama namanya adalah doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kenapa berdoa yang pertama? Dikarenakan yang memberikan petunjuk di atas siratal mustaqim, dikarenakan kebaikan dunia dan akhirat, dikarenakan yang bisa menolong bersihnya jiwa manusia dari kotoran-kotoran itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon hanya kepada Allah agar diberi kekuatan bersabar dan bisa mengendalikan amarah yang jelek tadi. Ud'uni astajib laku, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan doa kalian. Surat Ghafir ayat 60. Jadi kunci pertama tadi berdoa. Iya. Jadi tidak ada istilah saya ini memang sudah punya tabiat pemarah, saya tidak akan bisa merubah. Nah, ini tabiat bisa dirubah. Ya. Kalau belum mampu ya berdoa. Sudah berusaha kalau saya marah begini begitu, tapi juga masih pemarah saya ini. Tahu enggak saya ini pemarah? Nah, ya berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Bolehlah marah, tapi di atas kebaikan. Ya. Yang kedua, mulazamah zikrullah, selalu melazimkan dirinya mengingat Allah, membaca Al-Quran, bertasbih, ya, istighfar. Ya. Kenapa? Karena dengan melazimkan seorang berzikir kepada Allah, membaca Quran, bertasbih, membaca istighfar, atau kalimat-kalimat thayyibah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika mau marah, ambil Quran. Ya, habis sholat saya marah nih nanti. Ya, ambil Quran. Baca. Renungi maknanya. Ya, semoga dengan itu akan disebab Allah Ta'ala akan beri ketenangan, ketentraman jiwa, sehingga emosi yang tadinya mau ditumpahkan bisa ditahan. Ditahan. Syukur-syukur diapakan? Diredam. Ustaz. Diredam. Syukur-syukur dibuang. Jangan ditahan nanti ditumpahkan. Sekarang yang ketiga. Mengingat janji Allah Azza wa Jalla bagi orang yang sanggup menahan amarah. Ya. Yeah. Sudah disebutkan kemarin ya, janjinya adalah Allah Ta'ala akan memanggil dia di atas kepala-kepala para makhluk, kemudian disuruh memilih para bidadari yang dia inginkan. Hadis sudah kita baca kemarin, hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Sahihul Jami' nomor 6398. Yang keempat, ta'awud. Berta'awud, memohon penjagaan diri dari kejahatan setan kepada Allah. Hadisnya adalah dari Sulaiman yang sudah kita ceritakan kemarin. Wah, ketika ada dua orang sedang saling caci memaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar berta'awud. Ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Jadi ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awud. Ketika sudah mau marah, sadar. Wah, ini setan main di hati ini. Ta'awud. Semoga dengan ta'awud tadi setan akan menjauh dari kita. Yang kelima, taghyirul wada', merubah posisi. Ya, di saat marah merubah apa? Posisi. Posisi. Kalau lagi berdiri posisinya jadi apa? Duduk, Ustaz. Duduk. Kalau duduk apa masih ingin berdiri? Ah, marah-marah berbaring, nah, merubah. Ya. Supaya berkurang syukur-syukur apa? Hilang, Ustaz. Iya. Sebab kalau posisi berdiri dalam posisi marah, malah yang dimarahi ikut marah, ambil kursi. Kursinya diambil, dilemparkan. Wah, tambah parah ini. Iya. Na'udzubillah. Sudah diambilkan kursi, awas kamu ke belakang, habis surit ini. Wah, awas lagi ini. Semakin ramai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, idza ghadiba ahadukum. Hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila marah salah seorang dari kalian dan dia dalam kondisi berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Maka jika hilang atau hilang ya marah ya, maka duduklah. Dan jika tidak hilang, maka berbaringlah. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Miskat. Hadis nomor 5114. Hadis Abu Dzar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai kemarahan dituruti, karena kadang berujung kepada kejahatan-kejahatan. Yang kadang kejahatan bukan melibatkan satu orang, tapi kadang melibatkan banyak orang. Ya, dari tadinya yang marah cuma satu. Lihat sepak bola, ya, kampungnya, ya, karena tidak bisa menggolkan, ya. Wah, mana ini kok tidak bisa menggolkan satu pun. Akhirnya tetangga kampung tadi oleh seorang dilempar pakai botol. Wah, kena kepalanya bocor. Marah. Akhirnya bukan satu orang yang jadi korban, bisa penduduk kampung. Gitu ya? Iya, Ustaz. Sekarang terjadi kampung dengan kampung yang lain perang. Gara-gara apa? Sepak bola tadi, Ustaz. Sepak bola tadi. Kemarahan yang marah cuma satu orang. Satu orang. Hati-hati. Iya. Baik, yang terakhir barangkali, yang terakhir sekali, atau masih ada dua, disebutkan di sini, ya, menurut mereka yang berpengalaman dalam kesehatan, memberikan haknya badan. Kadang marah itu muncul karena mungkin salah satu di antara anggota-anggota badan tidak terpenuhi haknya, kurang tidur, mungkin terlalu lapar, ya, atau terlalu capek, sehingga kadang memicu adanya apa? Kemarahan. Iya, sehingga Rasul mengatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqo. Wa inna li jasadika 'alaika haqqo. Sesungguhnya bagi jasad kamu itu ada hak. Perut kalau lapar punya hak diberi apa? Makan, makan. Kadang kalau sudah lapar, ya, kadang karena lapar tidak kuat menahan apa? Amarah tadi, Ustaz. Lapar tadi akhirnya marah. Wah, marah. Marahnya bukan kepada satu dua orang, ya. Marahnya melibatkan banyak orang. Ya, gara-gara apa? Gara-gara lapar. Kadang lapar membuat orang jadi apa? Mudah marah. Mudah marah. Jangankan kita, anak kita sendiri si kecil rewel, kita tidak tahu apa ini gerangan yang bikin dia rewel. Ya, di belakang rewel, di depan rewel, di wajah tidur rewel, ternyata apa? Ingin mimi biasanya, Ustaz. Ingin mimi asik ini rewel. Marah. Dikasih ini, mainan ini dilempar, ini tuh dilempar, rupanya bukan minta mainan, minta makan. Itu anak kecil. Kadang bukan karena ingin makan, kepengin tidur. Anak rewel terus. Ternyata dicari-cari sebabnya apa? Wah, ini ngantuk. Ini sudah ngantuk ini. Pertanda mau tidur ini. Rewel dulu, ada mukadimahnya. Ada pendahuluan. Ya. Nah, itulah anak. Maka orang tua juga demikian, ya. Kadang pulang dari kantor, perut kosong, capek, pulang rumah, kadang muncul apa? Suasana kepengin marah. Sedikit aja ada apa namanya sesuatu yang enggak pas langsung memuncak marahnya. Ya. Maka istirahat dulu barangkali, kurang istirahat atau makan dulu barangkali lapar, sehingga akan menjadi sebab, mudah-mudahan menjadi sebab Allah memberi kemudahan kepada kita, hilang kemarahannya. Mungkin itu saja. Ada berapa poin tadi? Ada 6. 6 poin mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan dan bagi yang menemani di sini. Bagi antum khusus ya, teman setia saya yang antum. Semoga menjadi barokah apa yang kita lakukan pada kesempatan ini ya, dan menjadi pahala bagi kita semuanya yang akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah. Segala kekurangan dan kesalahan, segala kekeliruan tutur kata yang tidak berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kami kembali.